السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Kita sedang membahas tentang bab mengenai as-sidq, yaitu kejujuran. Yang kejujuran ini adalah sebagaimana sudah kita sebutkan dalam kesempatan yang telah lalu, akan membawa kepada albir, membawa kepada kebaikan, kebaikan yang banyak. Amalan-amalan soleh akan membawa kepada keimanan, yang kemudian albir tersebut akan membawa kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapapun yang menginginkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia membiasakan diri untuk berucap dengan ucapan yang jujur, berakidah dengan akidah yang jujur, yang benar, kemudian juga melakukan perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan yang jujur, bukan amalan yang riya, bukan amalan yang diinginkan dengannya pujian manusia. Maka perbuatan-perbuatan seperti ini yang kemudian akan mengantarkannya kepada amalan-amalan kebaikan yang lainnya, amalan-amalan kebaikan yang banyak, yang dengan itu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan sukses meraih jannah Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masih ada penggalan kedua dari hadis, hadis Ibnu Mas'ud ini, yang pada awal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." Sungguhnya kejujuran itu membawa kepada albir, kemudian albir, perbuatan-perbuatan kebaikan yang banyak akan membawa kepada al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan: "Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqa." Dan senantiasa seorang selalu berbuat jujur sampai kemudian ditetapkan, dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia adalah seorang siddiq, derajat yang sangat tinggi yang sudah disebutkan bahwasanya derajat as-siddiq adalah di bawah derajat nabi, derajat yang paling tinggi kedua adalah derajat kenabian. Maka hendaknya kita membiasakan diri untuk berucap dan berlaku jujur, memiliki akidah yang jujur, keimanan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penggalan setelahnya, wa innal kadziba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya al-kadzib yaitu dusta akan membawa kepada al-fujur, kefajiran. Yang dimaksud dengan kefajiran yaitu keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang terbiasa melakukan dusta, berkata dan berucap dusta, ataupun kemudian dusta dalam hal amalan perbuatannya, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu kefajiran, pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu kemudian juga yang termasuk kefajiran yang paling besar yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kekufuran. Walaa'udzu billah. Maka hendaknya seseorang benar-benar menghindari perbuatan ini karena akan membawa kepada al-fujur, yaitu keluarnya seorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dalam kefajiran ini yaitu perkara kekufuran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Abasa, ulaika humul kafaratu al-fajarah. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang fajir. Jadi disifati kekufuran sebagai perbuatan fujur. Inilah kekufuran atau kefajiran yang paling besar. Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kefajiran yang paling besar. Maka waliyadu billah, apabila seorang kemudian terseret dikarenakan dia terbiasa untuk berlaku, berbuat, berucap dusta, kemudian kepada terseret kepada kefajiran yang besar ini yaitu kekufuran, waliyadu billah. Sekadar kemaksiatan saja itu sudah mengkhawatirkan. Apabila seorang terjatuh kepada kemaksiatan, apalagi dosa besar, dikarenakan dusta yang biasa dia lakukan, ini sudah mengkhawatirkan bagi seorang, walaupun dia seorang muslim, namun apabila terseret kepada dosa-dosa besar, ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan dia. Bagaimana keadaan dia kelak nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dengan membawa catatan amalan berupa kefajiran-kefajiran, dosa-dosa besar. Maka bagaimana tanggung jawab dia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Kemudian qala wa innal fujur yahdi ilan nar, dan bahwasanya perbuatan-perbuatan kefajiran akan mengantarkan kepada neraka. Hati-hati dari al-kadzib, hati-hati dari dusta, akan membuka kepada pintu kefajiran. Kemudian perbuatan-perbuatan kefajiran tersebut akan menjadikan seorang masuk ke dalam an-nar, dalam neraka. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innal fujara la fi jahim." Sesungguhnya orang-orang yang fajir itu adalah tempatnya di al-jahim, yaitu neraka. Maka dalam keadaan seperti apapun, hendaknya kita membiasakan diri kita untuk berlaku jujur, menghindari kedustaan. Yang apabila kita terbiasa berdusta, maka akan membawa kepada kefajiran-kefajiran yang lainnya, kemudian akan menyeret kita kepada kefajiran yang lebih besar dan yang lebih besar, kemudian akan menyeret kita ke dalam neraka. Waliyadubillah. Maka jangan kemudian seorang membiasakan diri membuka pintu kedustaan bagi dirinya. hindari kedustaan walaupun hanya sekali. Hindari hal tersebut, biasakan untuk berlaku jujur. Dia insya Allah akan selamat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari an-nar, selamat dari neraka. Qala wa inna ar-rajula la yakdhibu. Dan sesungguhnya seorang itu berdusta. Dalam riwayat yang lain, wa yataharra al-kadhib, dan selalu berlaku dusta, berucap dusta, berbuat kedustaan. Selalu, yaitu terus menerus menjadi tabiat dia untuk berdusta, kemudian pada kesempatan yang lain pun juga berdusta, terus menerus dia berdusta. Hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, sampai dia kemudian dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kadzdzab, ya, seorang yang selalu berdusta, banyak berdusta. Ini adalah suatu kehinaan yang sangat besar bagi seorang apabila sudah dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Seseorang kalau dicap di kalangan masyarakat sebagai seorang pendusta itu adalah suatu kehinaan. Dikenal bahwasanya orang ini biasa berdusta. Jangan dekat dengan dia, nanti kamu dibohongi. Suatu kehinaan. Seorang sudah mengenalnya sebagai seorang yang pendusta. Apalagi ini kemudian yang mencap dia dan mencatat dia sebagai seorang yang berdusta, yang senang berdusta adalah Allah Subhanahu wa taala. Dicatat di sisi Allah bahwa dia adalah seorang yang senantiasa berdusta. Maka inilah suatu kehinaan yang sangat besar bagi seorang yang kemudian senantiasa berdusta dalam perkataannya dan perbuatannya. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam penjelasan yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyampaikan atau memperingatkan dari beberapa jenis kedustaan yang salah satunya adalah jenis yang sangat banyak tersebar, dianggap enteng oleh manusia, padahal itu termasuk kedustaan. Dan kemudian apabila dia terbiasa dengan perilaku seperti ini dalam keadaan dia menganggap enteng hal tersebut, ya tadi dikhawatirkan dia akan terbawa kepada kefajiran, kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Ya, dibukakan pintu-pintu, walaupun pintu-pintu kebaikan, tapi pintu-pintu keburukan itu berupa kemaksiatan, pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perbuatan dusta yang kemudian seringkali dianggap enteng? Yaitu berbuat dusta di hadapan manusia untuk kemudian membuat mereka tertawa. Mengada-adakan suatu cerita dalam keadaan dia berbohong, telah terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, orang tertawa semua. Iya, betulkah? Tidak, saya cuma bohong. Semua orang sudah tertawa dalam keadaan dia berdusta. Dia tahu dia berdusta. Fulan dipanggil sama siapa? Panggil sama misalnya kalau di sekolah, kepala sekolah. Datang ke kepala sekolah. Ya, kemudian Bapak panggil saya. Enggak, saya enggak panggil. Siapa yang ngasih tahu dia? Wah, udah ketawa semuanya. Mengerjain orang lain, ya. Untuk membuat orang tertawa, kedustaan-kedustaan yang untuk membuat orang tertawa. Maka ini adalah suatu perbuatan yang kemudian sangat tercela. Cukuplah sebagai celaan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari hal ini secara langsung dalam nas hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga At-Tirmidzi dan Abu Dawud, di sini dari hadis Muawiyah ibn Haidah dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun, celakalah liman haddatha," bagi orang yang berbicara fakadzaba kemudian berdusta, liyudhika bihi alqaum, untuk kemudian membuat manusia tertawa. Wailun lahu tsumma wailun lahu, celaka baginya kemudian celaka baginya. Didoakan kecelakaan bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, ulang sampai tiga kali. Celaka bagi orang yang bercerita atau berkata-kata kemudian dia berdusta supaya manusia tertawa. Celaka dia, kemudian celaka dia. Ya. Yang mendoakan kecelakaan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat buruk perbuatan ini. Hanya saja sangat disayangkan, sungguh sangat banyak tersebar di kalangan manusia. Mereka tidak bisa menjaga lisannya, kemudian terjatuh dalam perbuatan seperti ini dalam keadaan kebanyakan dari mereka tidak mengerti bahwasanya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh dalam agama. Kadzib, kedustaan tetap kedustaan, walaupun untuk membuat orang lain tertawa atau untuk membuat orang lain menangis atau untuk membuat orang lain marah dalam keadaan apapun itulah dusta. Itu adalah jelek, walaupun untuk membuat orang lain tertawa. Maka tidak boleh untuk melakukan hal yang seperti ini. Dan yang lebih parah lagi di kalangan orang-orang yang sudah mengerti larangan tentang berdusta walaupun bercanda. Tentang berdusta walaupun bercanda. Ada juga orang-orang yang sudah mengerti larangan tersebut, namun ya tadi karena sudah terbiasa, jadi penyakit ya. Karena sudah terbiasa, jadi gak bisa dia untuk kemudian menjaga lisannya untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan dusta walaupun bercanda. Jadi sangat berhati-hati kita. Kalau sudah tahu tentang larangan yang seperti ini dan kita punya kebiasaan seperti itu, maka hindari. Jangan sampai kemudian kita menabrak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena merasa kalau enggak melakukan yang seperti itu mulut sepertinya apa? Kaku atau asam atau apa yang seperti itu. Jadi kayak enggak enak seperti itu mulutnya kalau tidak melakukan hal yang seperti itu seperti biasa, ya. Maka berhati-hati. Ya. Bahwasanya seluruh perbuatan kita itu dicatat oleh malaikat yang ada di sisi kita. Dua malaikat yang ada di sisi kita, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, kecil ataupun besar. Terkadang itu adalah perbuatan yang kita anggap kecil, tapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu yang besar, ya. Maka jangan anggap remeh suatu perbuatan dosa sekecil apapun. Benar-benar kita harusnya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat suatu perkara yang kemudian tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu adalah perbuatan yang kita anggap kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azhim. Dan kalian menyangka bahwasanya itu adalah suatu perkara yang remeh. Jadi kalian menyangka itu suatu perkara yang remeh, padahal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang besar, ya. Jadi hati-hati seorang untuk kemudian melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dan sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun itu adalah suatu yang kita anggap remeh, kita anggap kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang kemudian meninggalkan al-kadzib, meninggalkan kedustaan walaupun kemudian dalam keadaan bercanda, menjamin bahwasanya dia akan mendapatkan rumah di bagian tengah al-jannah, ya. Ini adalah berita yang langsung datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, maknanya seperti itu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin dengan suatu rumah di bagian tengah dari al-jannah bagi orang yang meninggalkan kafir, meninggalkan dusta, wa in kana mazihan, walaupun dia sedang ada atau dalam keadaan mazih, yaitu bercanda saja. Jadi selain ini perbuatan yang tercela apabila kemudian dilakukan, apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan keutamaan yang besar. Itu dijamin bahwasanya dia akan mendapatkan rumah di bagian tengah dari al-jannah. Itu kelengkapan dari hadis. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, inni za'imun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin bagi orang dengan suatu rumah di pinggiran al-jannah bagi siapa yang kemudian meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam pihak yang benar, pada pihak yang benar, dia orang yang benar, membela yang benar, ya, tapi kemudian meninggalkan jidal, yaitu meninggalkan perdebatan sampai ke kebenaran, ya, apabila kemudian diseret kepada perdebatan, tinggalkan perdebatan tersebut. Wa mibaitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Dan dengan suatu rumah di bagian tengah al-jannah bagi siapa yang kemudian meninggalkan perbuatan dusta walaupun kemudian dia bercanda. Wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquhu. Dan yaitu aku menjamin, yaitu Rasulullah SAW menjamin dengan suatu rumah di bagian paling atas dari al-jannah, ya, bagian yang tinggi daripada al-jannah bagi orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Insyaallah juga akan kita lewati hadis tersebut dalam pembahasan kitab ini pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kemudian juga di antara jenis kebohongan dan kedustaan, dan yang ini lebih parah, berbohong dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala, itu bersumpah untuk kemudian tujuannya memakan harta manusia dengan cara yang batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ini disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam penjelasannya terhadap hadis ini. Misalnya apa? Misalnya seorang datang kepada orang yang lain, si A datang kepada si B, di mana si B ini punya hutang kepada si A. Kemudian karena sudah lama ditagih oleh si A, datang si A kepada si B, mana hutangmu yang dahulu pernah kamu pinjam dariku? Maka si B mengatakan, demi Allah sudah saya bayar, kamu tidak ingat, demi Allah sudah saya bayar. Padahal apa? Dia berbohong. Kemudian membawa nama Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini adalah suatu jenis kedustaan yang sangat buruk, yang sangat, yaitu besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang permasalahan ini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa 'ala yamini sabrin huwa fiha fajirun, yaqta'u biha mal imri'in muslimin laqiyallahu wa huwa 'alaihi ghadban." Barang siapa yang kemudian bersumpah dengan suatu sumpah yang diistilahkan dengan yaminu sobrin, sumpah yang dilakukan di hadapan mahkamah, di hadapan pengadilan, di hadapan seorang hakim, bersumpah dia. Nah, huwa fiha fajirun, dia dalam sumpah tersebut fajir, berbuat yaitu kejahatan, dia tidak benar sumpahnya. Tujuannya apa? Yabtati'u biha ma lam ri'in muslim, untuk kemudian memakan, mengambil, memotong harta seorang muslim yang lainnya. Dia ingin mengambil hartanya. Demi Allah, ini tanah saya misalnya sudah diambil, padahal tidak diambil tanahnya, tapi dia berkata demi Allah ini tanahnya sudah diambil, patoknya sudah digeser sama dia, padahal tidak digeser. Dia kemudian bersumpah di hadapan seorang hakim bahwasanya ini patok yang sudah digeser. Tujuannya untuk apa? Untuk mengambil harta saudaranya, mengambil tanah saudaranya. Laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, tidak ridha kepadanya. Itu nanti pada hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan murka. Sungguh betapa mengerikannya keadaan seperti itu. Dalam keadaan seperti itu sungguh, yaitu seorang merasa takut, khawatir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan murka. Bertemu dengan seorang pemimpin saja dalam keadaan pemimpin tersebut murka kepada kita, tentu saja kita ketar-ketir, khawatir, takut apa yang kemudian akan dilakukan penguasa ini. Apakah saya akan dipenjarakan, apakah saya akan disiksa, apakah saya akan dilakukan demikian dan demikian. Apalagi ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, penguasa semesta alam, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka. Sungguh sangat mengkhawatirkan, ya. Sungguh suatu kemudian keadaan yang sangat menakutkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka. Dan jenis sumpah yang seperti ini diistilahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yamin ghamus, sumpah yang dikatakan ghamus. Apa itu ghamus? Ghamus itu apa? Yang menjadikan seorang itu tercebur. Ya, apa yang dimaksud menjadikan seorang tercebur? Tercebur dalam neraka, dimasukkan dan kemudian tenggelam dalam neraka. Oleh karena itu dikatakan yamin ghamus, yaitu sumpah yang kemudian menjerumuskan, menceburkan seorang dan kemudian menjadikan seorang tenggelam, itu di mana? Di dalam neraka. Ya, maka berhati-hati dari sumpah yang seperti ini, bersumpah dengan dusta untuk kemudian mengambil harta orang lain. Kemudian masih termasuk pembahasan mengenai kedustaan, ternyata di situ ada beberapa jenis dusta yang diperkecualikan, bukan termasuk perkara yang diharamkan. Ya. Yang pertama yaitu dalam keadaan perang, sebagai siasat perang, kemudian termasuk dalamnya misalnya kedustaan, memberikan informasi bohong dalam peperangan, memberikan informasi bohong, terkadang dibutuhkan. Ya. Terkadang dibutuhkan itu menyebarkan informasi bohong sebagai suatu bentuk taktik, strategi, ya. Dalam perkara yang seperti ini tidak mengapa. Atau kemudian perkara yang kedua, untuk memperbaiki hubungan dua orang manusia, atau memperbaiki hubungan di antara manusia, baik dua orang manusia atau kemudian dua kelompok manusia atau bahkan dua negara misalnya, perbaiki hubungannya, namun dengan yaitu menyebarkan atau kemudian mengatakan perkataan yang dusta, ya, maka ini tidak mengapa. Atau kemudian perkara yang ketiga yaitu hadithul mar'ati zaujuha wa hadithuhu iyaha, yaitu pembicaraan antara seorang perempuan, seorang istri dengan suaminya, atau suami dengan istrinya, yaitu apabila terkandung dalamnya maslahat. Apabila terkandung dalamnya maslahat, maka tidak mengapa untuk kemudian berkata dengan perkataan yang bohong. maslahat dari sisi apa? Itu maslahat dari sisi enam sang atau bisa terjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, atau kemudian sang istri atau sang suami merasa dipuji dan disanjung dalam suatu sanjungan yang sebetulnya yaitu tidak pada tempatnya, kenyataannya tidak seperti itu, tapi dia menjadi merasa tersanjung karena sanjungan-sanjungan tadi, misalnya seperti itu. Nah, atau suatu contoh yang pernah saya dengar yaitu seperti apabila istri memasak dalam keadaan keasinan atau kurang enak misalnya, kemudian seorang suami berkata, oh yang seperti ini nggak ada di tarakan, cari kemana-mana nggak bakal ketemu yang seperti ini, emang nggak bakal ketemu keasinan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kemudian ada maslahat di situ untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Kalau jujur bagaimana kira-kira? Wah asin ini. Yang betul aja masak. Kalau masak yang betul aja. Tidak apa? Akan apa kemudian tersinggung dan lain sebagainya. Maka dalam perkara-perkara yang seperti ini, dalam perkara apa? Peperangan, kemudian memperbaiki hubungan di antara manusia, juga yaitu pembicaraan antara seorang laki-laki dengan istrinya atau seorang perempuan dengan suaminya. Nah, itu yang apabila terkandung dalam maslahat, yaitu ya, tetap berhati-hati seorang kalau bila kemudian berdosa dalam perkara seperti ini, berdosa kepada istrinya, berdosa kepada suaminya, ya, untuk kepentingan pribadi, nah ini yang kemudian berhati-hati seorang, ya, masuk kemudian ke dalam kedosaan yang dilarang kalau seperti itu. Nah, kalau hanya untuk kepentingan pribadi. Kenapa pulang malam? Kalau pulang malamnya apa? Ngopi-ngopi kemudian bergadang dengan temannya. Kenapa pulang malam? Tahajud di mana? Di mana? Di masjid ya. Di kaf sebagai utara lah pak. Jalan ke sana kemari. Nah, ini bukan termasuk yang apa namanya kemudian diberikan rukhsah padanya. Pulang pagi berarti tahajud di dan itikaf. Ya, walaupun kemudian ada juga khilaf di sini apakah kemudian memang kebohongan itu yang diperbolehkan adalah kebohongan yang memang benar-benar bohong atau kemudian apa yang disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu apa perkataan yang bisa dipahami dengan dua pemahaman sebagaimana sudah kita pernah sampaikan mungkin ya. Perkataan yang bisa dipahami dengan dua pemahaman. Bisa dipahami dengan apa yang dimaksud oleh si pembicara, bisa juga dipahami seperti apa yang dimaksud oleh diinginkan oleh apa atau dipahami oleh si orang yang pendengar. Orang yang berbicara menginginkan yang ini, orang yang mendengar menginginkan yang lain. Ya, seperti tadi ya kebohongan tadi yang Anda ceritakan tentang apa makanan yang keasinan tadi, oh, enggak ada ini diterakan, emang enggak ada. Karena keasinan seperti itu. Tapi kemudian sang istri memahami apa, wah berarti sangat enak ini makanannya seperti itu. Jadi itu yang namanya tauriyah. Apakah kemudian tauriyah atau kemudian kedustaan yang benar-benar dusta itu ada perselisihan di antara ulama. Ya, kalau memang seorang masih bisa mencari yaitu lafaz-lafaz atau kemudian ucapan-ucapan yang merupakan tauriyah, maka ini lebih selamat. Ya, cari ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang ya bisa dipahami dengan pemahaman yang ini, bisa dipahami dengan pemahaman yang itu. Nah, tapi kemudian terhasilkan maslahat. Terhasilkan maslahat dengannya, tidak ada yang kemudian tersinggung dengannya. Makanya disebut dengan at-tauriyah. Ya. Ini pembahasan tentang hadis ini juga disertai dengan tambahan-tambahan pembahasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka mungkin kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang ditanyakan, maka dipersilakan. Bagaimana kalau hukumnya pelawak itu? Pelawak. Pelawak. Ya, pelawak memang banyak berdosa ya. Ya sudah masuk dalam hadis itu di sini. Pelawak, Ya masuklah dari sini. Wailun, kecelakaan. Liman haddatha, bagi orang yang kemudian berbicara fakadzab, kemudian dia berdusta. Liyudhhikan nas, untuk kemudian membuat tertawa manusia. Ya pelawak, walaupun pelawak itu misalnya pelawak lokal, ya itu artinya dalam satu majelis, atau kemudian pelawak dalam taraf yang itu lebih luas. Pelawak itu orang yang memang tampil untuk melawak, untuk dibayar, itu pelawak. Ya, yang dalam satu majelis juga pelawak juga, ya kan? Kemudian apa, berdusta dalam keadaan dia membuat ingin membuat tertawa manusia. Pelawak dia, berdusta. Tapi Allah alam apabila ada pelawak yang kemudian jujur, Allah alam apa ada yang kemudian membuat manusia tertawa dengan perkataan-perkataan jujur yang bisa jadi ada, Allah alam. Jadi kalau gue nanya gini, bisa keluar Islam. Ada anak dengar, nanti di akhirat ada rokok. Ada rokok, tapi kalau mati dengan kandung juga yang jujur. Itu kan bisa jadi kufur. Ya kalau ada unsur pelecehan terhadap agama, ya, ya itu sangat dikhawatirkan, ya sangat dikhawatirkan seperti itu. Ya. Kalau hanya sekedar kedustaan, ya ini ada suatu dosa yang besar. Didoakan kecelakaan oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali di sini. Tapi kemudian apabila lawakan yang merupakan pelecehan terhadap agama, ya ini lebih dikhawatirkan lagi dia tergelincir ke dalam yaitu kekufuran karena dia melecehkan agama. Sedangkan yang namanya agama itu dilandaskan terhadap apa? Penghormatan terhadap syiar-syiar agama, terhadap syarat-syarat agama. Ini dalam keadaan dia apa? Tidak menghormati syarat agama. Hanya untuk membuat tertawa manusia, dia kemudian membuat menjadikan agama sebagai bahan lelucon. Tidak ada bahan yang lain. Apa tidak ada bahan yang lain? Kenapa kok jadi agama yang dijadikan lelucon? Maka yang seperti ini sangat dikhawatirkan. Nah, jadi yang namanya pelawak sepertinya tidak selamat dari yaitu kedustaan tersebut. Maka sehendaknya pekerjaan-pekerjaan seperti ini dihindari sejauh-jauhnya. Karena sangat tidak dimungkinkan seorang yang pelawak seperti itu kemudian berkata dengan perkataan-perkataan yang jujur. Allah alam bisawab. Ada yang lain? Apabila tidak ada, mari kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.